Ada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bersama dengan kitab Jawharut Tauhid, pengukuhan keimanan. Insyaallah iman sudah ada, kita punya iman, akan tapi agar semakin mantap kita harus terus menambah. Sudah kita kukuhkan kemarin bahwasanya iman itu bertambah dan juga iman itu berkurang, maka dengan belajar semacam inilah iman kita semakin kuat dan semakin bertambah. Semakin tahu hujah-hujah, semakin kuat dan semakin bertambah. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin kuat dan semakin tambah. Dan terus kita berusaha untuk menambahkan keimanan kita. Kita sudah sampai kepada Qawlun Nazim. Fawajibun lahul wujudu wal qidam Qawlun Nazim rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum. Fidharini la'angkal. فواجب له الوجود والكدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang wujud Allah, dan di sana banyak hujah-hujah yang didatangkan para ulama. Secara umum ada 3 hujah untuk mengetahui wujud Allah. Yang pertama adalah fitrah. Biarpun masalah fitrah sebagai hujah diperselisihkan, akan tapi pada kenyataan fitrah manusia mencari Tuhan. Baik, kalaupun kita tidak anggap sebagai hujah, anggap itu sebagai kenyataan. Tapi sebagian mengatakan hujah diantaranya fitrah manusia mencari Tuhan. Sebelum seorang filosof menggunakan akalnya, ternyata di tengah hutan belantara, orang yang di sana sudah ada menyembah, punya sesembahan. Apakah nyembah berhala, menyembah batu besar, atau menyembah gunung, menyembah. Itu adalah fitrah manusia mencari Tuhan. Baik. Hanya karena tidak mendapatkan petunjuk, maka Tuhan yang mereka yakini pun berbeda-beda. Tapi fitrahnya mencari Tuhan. Maka pencarian Tuhan ini harus digabungkan dengan hujah yang kedua, dengan akal. Biarpun intinya nanti yang ketiga, yaitu dengan nakal syarat. Kenapa kok tidak dengan nakal saja? Sudah pernah kami sampaikan bahwasanya tidak semua orang yang kita ajak bicara adalah orang yang kenal Al-Quran dan kenal Hadis. Kita akan berbicara dengan orang yang mengingkari Al-Quran dan Hadis mungkin. Filosof tidak pernah kenal Al-Quran dan Hadis. Akan tapi dengan akal mereka sampai kepada keyakinan bahwasanya harus ada sang pencipta. Maka itu dengan menggunakan akal. Kemudian setelah kita menggunakan akal dengan hujah-hujah, biarpun hujah ijmaliyah, dalil ijmali, sehingga tidak ada yang terlewatkan dari semua kita harus punya hujah, sehingga tidak ada yang bertaklid dalam beriman, sehingga biarpun menurut Imam Sanusi adalah seorang muqallid, imannya tidak diterima, akan tapi masih dalam keadaan kafir, tapi dengan mengambil hujah ijmali yang global tadi, keluar dari wilayah taklid, sehingga terbebaslah seorang tersebut dari ancaman atau dari disebut sebagai orang yang belum beriman. Hujjah yang global sudah pernah dihadirkan juga di sini, seperti yang dikisahkan tentang seorang Badui yang ditanya tentang adanya Tuhan. Mereka cukup menjawab kalau ada bekas kaki berarti ada orang yang berjalan di atasnya. Sampai pada kesimpulan kalau ada sesuatu tentu ada yang menciptakannya. Bagaimana semesta begini tidak ada yang menciptakan? Maka ini adalah sebetulnya, itu adalah cara berhujah juga. Dan seperti itu sudah cukup. Sudah cukup keluar dari wilayah taklid. Kemudian setelah itu, Al-Quran sudah sangat jelas. Banyak disebutkan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum. Dan yang lainnya. Tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, itulah disebut dengan sifat wujud. Atau para ulama, kaum mutakalimin menyebut dengan sifat nafsiyah. Memang pemberian nama ini adalah bid'ah. Artinya hal yang baru. Bid'ah secara bahasa, sebagian orang ingkar dengan istilah. Tidak perlu ingkar istilah, yang penting isi. Ilmu nahwu pun juga istilah baru, tidak pernah ada. Ilmu mustalah hadis juga istilah baru. Ilmu sorof juga istilah baru. Istilah-istilah tidak penting, masalah istilah yang penting. La musyahadah fil mustalah. Akan tapi para ulama mutakallimin membuat istilah itu untuk memilah, dan ada makna tersembunyi di balik istilah tersebut, bukan sekedar istilah dibuat. Istilah sifat nafsiyah. Artinya sifat nafsiyah. Kemudian nanti ada sifat salbiyah. Kemudian ada sifat ma'ani, kemudian ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu sifat wujud Allah yang sudah kita bahas. Allah ada. Allah ada. Dan di antaranya hujjahnya dihadirkan oleh para uqala mutakallimin dengan menghadirkan hujjah butlanut tasalsuli dan butlanut dauri dan illah al-ghaiyah. Ya, wujudnya Allah ini adalah bisa difahami dengan, kemudian ada yang ketiga, satu lagi tarjih bila murajjih. Tarjih bila murajjih ada 4 dalil. Tarjih bila murajjih, kemudian tasalsul, butlanut tasalsul, butlanut dur, ala illah al-ghaiyah. Tarjih bila murajjih adalah jika ada dua timbangan yang semula adalah sama, timbangan kan sama namanya untuk menimbang. Jika ternyata salah satu kafat, apa kafat mizan itu? Apa dalam bahasa Indonesianya? Bahasa Arabnya kafatul mizan ini ada dua, ada timbangan, ada dua. Timbangan kan harus rata kiri kanannya. Kemudian di saat kita gunakan untuk menimbang, tiba-tiba kok ada yang jatuh miring ke bawah. Mustahil timbangan yang seperti itu tanpa ada sesuatu di atas salah satu. Oh, ada ini lemah bahasa ini. Di pondok tidak ngerti bahasa Indonesia jadinya. Hah? Timbangan itu apa yang dua itu namanya? Hah? Coba yang keras. Tidak apa-apa, yang punya ilmu keras saya. Punya lemah bahasa Indonesia, biar dia tahu. Takaran ini bukan timbangan, takaran macam-macam. Kurus timbangan yang ada dua, ini kan timbangan ada dua. Ada kiri-kanan. Rajanya, bukan raja timbangan. Sudah, raja betul. Raja? Ayo coba, yang bukan. Sudah, kalau salah tanggung jawab ini. Ya sudah, kita beri nama apa saja. Sudah, kita beri nama baru saja. Yus. Apa sudah? Kasih nama baru sudah. Kaffah sudah. Sudah. Pakai bahasa Arab sudah. Kaffah satu, kaffah dua. Ya. Ya, kaffah satu dan kaffah dua. Jika salah satu kaffah ini itu kok tiba-tiba jomplang ke atas, mustahil di sana tidak ada isinya. Pasti ada sesuatu. Baik. Namanya tarjih bila murajjih enggak sah. Sekali lagi ada yang semula adalah dari sama. Lah kok tiba-tiba berubah, berarti ada yang merubah. Sebab perubahan tentu ada. Makanya di dalam istilah mutakallim ini istilah yang pelik tapi indah bagi yang faham. Makanya bagi yang tidak faham mengatakan ilmu kalam adalah bid'ah. Kalian semua adalah mungkinat. Dan semesta adalah mungkinat. Semua adalah mungkin. Maksudnya apa? Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Artinya, kita ini adalah mungkin tidak ada dan mungkin ada. Pada akhirnya kita diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin. Mungkinat. Kita bukan wajibul wujud. Bukan wajib adanya. Wajibul wujud hanya Allah saja. Tapi berbicara tentang mungkinat ini nanti akan sampai kepada wujudnya Allah. Baik. Artinya semesta ini kalau kita telacak, kita renungi, maka semesta dari tidak ada. Menjadi ada. Dan kita pun dari tidak ada menjadi ada dan nanti ada lagi. Baik. Artinya, kita itu pada dasarnya mungkin ada dan mungkin tidak ada. Jadi antara ada dan tidak ada kita ini sama. Kemudian suatu ketika kok tiba-tiba menjadi ada. Nah, tiba-tiba menjadi ada. Jadi keberadaan kita ini tentu ada yang mengadakan. Kalau tidak tanpa sebab, nggak mungkin menjadi ada. Jadi harus ada yang mengadakan dirimu. Dari tidak ada menjadi ada. Berarti ini adalah harus. Dari ada menjadi tidak ada, tentu di situ ada sesuatu yang menjadikan ada. Nah, yang menjadikan ada ini apa sih? Berarti harus ada. Nggak mungkin ada tarjih. Dari semuanya kamu itu antara ada dengan tidak ada sama. Antara ada tidak ada sama. Karena kamu mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi kamu itu mungkin ada sebelum kamu terlahir itu, kamu dalam ketidakadaan. Dan untuk diadakan, tetap kamu dalam ketidakadaan mungkin. Dan dalam diadakan juga mungkin. Jadi mungkin tetap dalam ketidakadaan dan mungkin menjadi ada. Nah, kalau tiba-tiba kamu berubah menjadi ada, tentu ini ada sesuatu yang telah mengadakannya. Maka ini adalah pemahaman masalah tarjih. Mustahil adanya tarjih tanda murajih. Sesuatu yang semula sama kok tiba-tiba harus ada kalau ada sesuatu yang sama kemudian kok tiba-tiba jomplang salah satunya, mesti ada sesuatu di situ yang membuatnya. Kalau timbangan, ada beban yang ada di salah satunya. Nah, ini adalah wujud kita. Berarti harus ada yang mengadakan. Mustahil pulpen ini dari tidak ada menjadi ada. Mustahil dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tidak ada yang membuat. Tentu ada yang membuat. Ini adalah tarjih. Mustahilnya tarjih bila murajih. Kemudian lebih jelas lagi. Kemudian setelah itu. Nah ini. Makanya adanya semesta ini. Tentu ada yang membuat. Mustahil semesta ini yang namanya mungkin. Dan nanti harus dikukuhkan bahasanya. Semesta ini tidak akan dikatakan kidam. Kalau dikatakan kidam salah. Filosof tidak sampai kepada pemahaman. Kalau semesta ini adalah dari tidak ada. Tidak bisa mereka faham. Karena mereka dari melek melihat semesta. Sehingga dipikir-pikir enggak nyampe pemikirannya. Semesta dari tidak ada diadakan. Dari ada menjadi tidak adakan. Dari tidak ada menjadi diadakan. Itu adalah semesta. Lah berubah dari tidak ada menjadi ada, ini bagaimana terjadi perubahan? Tentu ada yang merubahnya. Dan siapa yang merubahnya? Sampai sini saja sudah cukup. Tentu ada yang merubahnya. Yang jelas, Pak Kepala Desa tidak merubah, Raja pun tidak ada yang merubah. Yang merubah tentu Zat yang Maha Kuat. Yang bisa membuat perubahan. Bahkan juga begitu, bagaimana? Setelah itu dari kita menjadi hidup, kemudian mati. Dari tidak ada, ini kebun menjadi tumbuh, menjadi ada. Dulu kering, menjadi subur, dan seterusnya. Ini ada perubahan. Ini adalah mumkinat. Maka nanti harus bicara tentang mumkinat. Sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kemudian setelah itu ada namanya daur. Tentang Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ada. Itu adalah masuk pembahasan sifat yang kedua adalah sifat qidam. Qidam, ini ada hubungannya sangat erat sifat wujud Allah dengan qidam. Cuma di situ ada pembahasan dulu tentang wujud Allah. Qidam, kemudian masalah butlanu tasalso, ada hubungannya dengan wujud Allah dan sifat qidam. Kemudian butlanu dur, ada sifat Allah dengan sifat qidam. Butlanu dur dan butlanu tasasul. Sebab nanti dikatakan setelah Allah itu ada, bagaimana akan adanya Allah itu? Adanya Allah itu berpermulaan atau tidak? Kan begitu. Sebab tadi sudah kita katakan, sesuatu yang ada dua macam. Yang mungkin ada, maka ada, tidak ada, baginya adalah sama. Kemudian diadakan, maka setelah diadakan, maka tentu ada yang mengadakan. Baik, setelah ini ada yang mengadakan. Yang mengadakan siapa? Sampai kepada kesimpulannya. Mengadakan Allah namanya, Tuhan. Baik, sekarang kita bahas tentang Tuhan yang mengadakan ini bagaimana dia? Apakah dia diadakan atau tidak kira-kira? Nah, ini pertanyaan besar. Untuk sampai kepada sifat Tuhan itu. Agar kenal Allah yang sesungguhnya. Jangan sampai meyakini akan adanya Tuhan, tapi setelah itu meyakini bahwasanya Tuhan ini diadakan. Lah kalau Tuhan diadakan bukan menjadi wajibul wujud lagi, berarti menjadi mumkinul wujud. Tidak pantas jadi Tuhan. Runtuh. Keyakinan kalau itu Tuhan. Kenapa? Tuhan yang mengadakan ini harus tidak boleh diadakan. Kalau diadakan bukan lagi Tuhan. Karena apa? Dia butuh untuk mengadakannya. Dia butuh yang mengadakannya. Maka, di sudut Allah harus qidam dahulu, awal. Qidam maha dahulu. Jadi, dahulunya Allah dahulu tidak berbatas. Sebab dahulu itu ada dahulu bidzat, dahulu zati, qadim zati, ada qadim zamani, ada qadim idhofi, ya. Qidam itu dibahas para ulama. Qadim dhati, qidamnya Allah itu dhati. Jadi Allah dahulu memang dahulu dan dahulu. Kemudian nanti ada qadim zamani, dianggap sebagai qadim urjunil qadim. Ada urjun qadim. Ada istilah qadim, tapi bukan qadim. Qadim dhati, tapi qadim karena zaman. Sudah sangat dahulu. Karena zamanin qadimin. Zaman yang dulu. Zamani. Ada qadim idhofi, adalah antara bapak dengan anak, bapakmu tentu lebih dulu dari dirimu. Makanya, ini adalah idhofi. Tapi bapakmu lebih dulu dibanding kamu. Biarpun bapakmu juga baru, kemarin masih terlihat. Ini adalah masalah qadim. Yang kita bahas untuk Allah adalah qadim, sifat qidam, qidam zati, qidamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat kitam ini digabungkan dengan masalah butlanu tasalsul wa butlanu dur tadi. Namanya dur, sekarang kita bahas dur begini dulu supaya paham masalah dur. Pembahasan di sini banyak sekali. Jadi kaum mutakallim itu membahas tentang, kemarin sudah kita bahas belum masalah sifat wujud, ainul mawjud atau bukan? Butlan dur dulu begini. Ad-dur itu orang tidak bisa gara-gara pemahaman bahwasanya setiap yang ada itu harus yang ada yang mengadakan. Jadi setiap yang ada harus yang ada yang mengadakan. Sehingga di saat berbicara tentang Tuhan pun harus berkata, Tuhan ada yang mengadakan. Ini salah. Sebab kalau Tuhan ada yang mengadakan, nanti ada dua model yang diingkari oleh akal. Yang pertama adalah daur. Daur itu adalah misalnya Pak, Tuhan A itu yang menciptakan Tuhan B. Tuhan A menciptakan Tuhan B. Tuhan B menciptakan Tuhan A. Tuhan B menciptakan Tuhan A. Ini namanya daur. Orang berakal tidak akan mampu, tidak akan mau menerima ini. Aneh. Jadi karena mereka tidak paham bahwasanya Tuhan itu tidak diciptakan. Tidak bisa. Mereka pada keyakinannya harus ada yang menciptakan. Ini salah. Tuhan tidak ada yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan, maka Tuhan tidak diciptakan. Kalau kita mengatakan Tuhan ada yang menciptakan, terus bagaimana nanti? Yang menciptakan ini bagaimana? Dia yang menciptakan, diciptakan lagi. Siapa yang menciptakan? Diciptakan lagi. Sampai kapan? Ini namanya tasalsul. Tidak ada ujungnya. Maka tetap tidak jadi Tuhan. Kenapa? Antara yang diciptakan dan menciptakan sama. Diciptakan. Yang menciptakan pun diciptakan. Yang menciptakan siapa? Apa bedanya? Dan kita dicipta terus. Jadi maka tidak ada Tuhan di situ nanti. Nah tasalsul. Sehingga Tuhan yang menciptakan, diciptakan, yang menciptakan, diciptakan. Sampai ada batas mustahil. Sebab harus ada yang menciptakan dan tidak diciptakan. Harus kita putus namanya atas salsul tadi. Rantetan mata rantai pencipta, pencipta, pencipta, pencipta. Sepanjang apapun tentu harus ada batasnya. Sehingga batas terakhir, sang pencipta yang tidak diciptakan. Itulah Tuhan Allah. Sehingga tasalsul mustahil. Daur mustahil. Daur itu adalah yang itu. A menciptakan B, B menciptakan A. A menciptakan B. B menciptakan A. A menciptakan B, B menciptakan C, C menciptakan A. A menciptakan B. Dari A lahirlah B. Keluarlah B. Tuhan B diciptakan oleh Tuhan A. Tuhan B menciptakan Tuhan C. Tuhan C menciptakan Tuhan A. Aneh. Akal tidak bisa nerima. Sebab akal akan berkata bahwasanya Tuhan B yang diciptakan Tuhan A harus datangnya setelah Tuhan A. Jadi Tuhan A lebih dulu karena menciptakan Tuhan B. Tuhan B harus lebih dulu dari Tuhan C karena C diciptakan oleh B. Berarti C dengan B duluan B. B dengan A duluan A. Maka secara otomatis A dengan C tentu duluan A. Karena A dengan C dengan B duluan B. B dengan A duluan A. A dengan C pasti duluan A. Cuman sekarang harus mengatakan bahasanya. Kemudian B menciptakan A. B menciptakan A. Ini akal tidak bisa nerima. Bagaimana A kok jadi diciptakan? Berarti datangnya berakhir dong, terakhir dong. Maka inilah butlan ad-daur. Ini dibahas oleh para ulama. Dan sampai sebagian mengatakan, tidak terlalu kita penting sibuk-sibuk urusan seperti itu. Pokoknya kita meyakini bahwasanya Allah itu ada dan tidak ada yang mengadakannya. Cuman di saat para filosof itu dengan dialog falsafahnya kadang menggiurkan. Menjadikan pemikiran sebagian orang menjadi tergoda. Akhirnya, oh, sampai kaum filosof tidak bisa menyatakan bahwasanya alam ini adalah baru. Mereka mengatakan alam itu qidam dahulu. Sehingga kafirnya para filosof adalah di saat mengatakan alam ini adalah qadim, alam ini adalah dahulu. Kemudian lihat. Di situ ada qidam. Tapi kita masalah wujud dulu. Wujud itu dari wujud ini nanti akan menjelaskan semuanya. Wujud Allah. Wujud Allah yang menciptakan semuanya. Maka Allah harus dahulu. Dan karena Allah yang menciptakan semua, maka Allah di samping dahulu dan tidak berpermulaan, maka secara otomatis akan muncul sifat berikutnya, yaitu apa? Al-Baqa. Baik. Bagok, kalau dikatakan Allah itu dahulu dan tidak berpermulaan, maka tidak ada yang menciptakan Allah, tapi Allah yang menciptakan. Tidak yang melahirkan Allah, dan Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Allah yang menciptakan semuanya. Selagi Allah yang menciptakan semua dan Allah ada pada dahulu-dahulu. Nah ini. Jadi, keberadaan Allah pun tidak butuh namanya tempat, dan keberadaan Allah juga tidak butuh namanya zaman, karena zaman dan tempat adalah ciptaan Allah. Kemudian mungkin kita berkata, saya enggak faham, memang tidak boleh Allah masuk dalam pemahaman dan akalmu. Sebab Allah kalau masuk dalam akalmu sudah sempit. Dia. Nah, akalmu sangat sempit. Akalmu yang menciptakan Allah, bagaimana Allah ditampung oleh akalmu? Sampai dikatakan oleh Sayyidina Bakar, al-ajju andarkil idraki ma'rifatu. Kalau sudah kamu enggak faham, ya itulah ma'rifah Allah. Sebab Allah tidak boleh dihayalkan oleh benakmu dan akalmu. Allah ada. Allah yang menciptakan semuanya. Dan Allah harus dahulu. Dan karena Allah dahulu, maka Allah ada, tidak diciptakan. Allah tidak butuh zaman, tidak butuh tempat. Sehingga Allah pun tidak boleh dikatakan Allah duduk di atas arsy, karena arsy ciptaan Allah. Jadi sebelum ada zaman, Allah sudah ada. Dan Allah yang menciptakan zaman. Dan Allah yang menciptakan makan, tempat. Dan Allah tidak butuh dengan apapun dari makhluknya. Dan keberadaan Allah adalah abadi. Karena apa? Yang tidak pernah diadakan, tidak mungkin ditiadakan. Yang tidak pernah ada yang mengadakan. Maksudnya, Allah tidak diadakan oleh apapun dan siapapun. Berarti adanya Allah tidak ada. Maka karena Allah adanya bukan diadakan, maka tidak ada yang bisa mentiadakan Allah. Maka muncul sifat yang ketiga adalah Allah punya sifat baqa. Sifat baqa. Baik. Maka harus kita sempurnakan pemahaman tentang wujud Allah dulu. Para ulama membahas tentang wujud, kemarin sudah kita singgung ya tentang wujud, seperti Imam Abdul Hasan Asy'ari mengatakan bahasanya, al-wujud wa ainul mawjud. Mabuk nanti tambahan, pusing. Al-wujud wa ainul mawjud. Sebetulnya waktu menyatakan, bagaimana wujud kok dikatakan sifat dalam hitungan para kaum mutakallimin? Sifat Allah ada 20. Bagaimana wujud itu dikatakan sebagai sifat Allah? Gimana kita sebut sebagai sifat Allah? Makanya kami sudah sampaikan kemarin, enggak penting membahas masalah itu, yang penting kamu percaya Allah itu ada. Adapun ada itu kau sebut sebagai sifat atau bukan, yang penting Allah ada. Sebagian mengatakan sifat, baik. Sifat itu bagaimana? Sifat bukan mausuf. Akan tapi namanya disiakan sifat nafsiyah, bahwasanya sifat nafsiyah. Ya. Sifat nafsiyah itu bukan karena sesuatu lebih dari zatnya. Sifat nafsiyah adalah juga zatnya itu sendiri, sehingga Imam Abdul Hasan mengatakan al-wujud ainul mawjud. Al-wujud ainul mawjud. Ini Abdul Hasan Asy'ari. Kemudian ditakwil oleh para pengikut beliau. Apa makna al-wujud ainul mawjud? Sebagian mengatakan, itu hanya mengambil... sebagian mengatakan, sudahlah. Pokoknya Abdul Hasan Asy'ari mengatakan semacam itu. Yang penting, itu bukan suatu yang zaid, bukan suatu yang lebih daripada zat. Kemudian sebagian membiarkan begitu istilahnya Abu Hasan Asy'ari, al-wujud ainul mawjud. Sebagian mencoba menafsiri perkataan Abu Hasan Asy'ari lalu berkata bahasanya al-wujud ainul mawjud ini adalah membabit tasamuh saja. Jadi bukan hakiki, pokoknya ya agar bisa disebut sebagai sifat. Agar disebut sebagai sifat. Sebagian mengatakan oh tidak, seperti Imam Razi mengatakan lihat beli. Imam Razi mengatakan la yang namanya wujud itu adalah hal. Yang namanya hal wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Atau dikatakan al-hal itu adalah wasitah bainal wujud wal adam. La yartaki ila darajatil wujud ila darajatil wujud fa yusahad wa la yanhat ila darajatil adam. Naam? Fa la yanhat ila darajatil adam fa yan'adim. Jadi ada namanya hal, ini istilah saja. Hal adalah perantara antara wujud dengan mawjud. Intinya adalah, seperti Imam Razi, pengen menetapkan bahasanya, yang namanya sifat wujud bukan sesuatu yang lain daripada Allah. Daripada zat Allah. Baik, lihat, ini diskusi yang dihadirkan kepada para mutakallimin itu memang karena beliau adalah orang cerdas yang kelebihan dalam berpikir, cuman hanya dalam tanda tanya, bagaimana kita sebut sebagai sifat? Untuk menjelaskan bahasanya sifat ini adalah benar kita katakan sifat. Baik, kita lepas dari ini, maka, apakah kita mengatakan sifat wujud ainul mawjud atau bukan? Yang jelas wujud Allah ada, selesai. Adapun sifat qudrah iradah wadah, sifat. Akan tapi mengatakan wujud sebagai sifat ini bagaimana? Baik, kemudian setelah itu, di sana ada istilah yang harus dipahami tentang istilah juga masalah al-qidam wal-azali. Ulama membahas juga tentang qidam, perbedaan antara qidam dengan azali. Kalau namanya qidam itu atau qadim, itu adalah ma la awwala lahu. Fil wujud. Sebagian mengatakan ini pendapat yang pertama adalah ma la awwala lahu fil wujud. Tidak ada permulaan dalam adanya. Kalau azal, azali, ma la awwala lahu wujudian wa adamian. Wujudian wa adamian. Sebenarnya ini mengarah kepada definisi tentang sifat qudrah itu apa. Kemudian sifat kidam itu apa. Makanya nanti ada sifat kidam itu sifat salbi. Salbiyah itu kidam bako mukhalafatul ahwadisi kiyawu minafsi wahdaniyat. Lima sifat salbiyah. Salbiyah itu maknanya salbu, mencabut abdadnya, lawan dari mana makna yang ditetapkan. Kalau sudah dikatakan kidam, ini adalah sifat salbi. Kalau sudah kita sebut kidam, langsung kita harus menafikan sifat yang berlawanan, yaitu hudus. Makanya hudus Allah ini, Adam, Adam, Adam, kidam. Berarti yang harus kita tetapkan adalah sifat Allah lawannya langsung. Salbul huduthiyyati wal kidam. Hah? Wal mukhalafatul hawadithi salbul mumathalati. Wal wahdaniyyati salbul ta'addudu. Begitu nanti. Baik, kita sekarang masalah wujud al-kidam al-azali. Kemudian masalah perbedaan antara kidam dan azali, sebagian mengatakan sama antara kidam dengan azali, sama. Lebih baik kita ngomong begitu saja. Tidak usah ikut perbedaan. Al-kidam al-qadim wal-azali muradif. Artinya apa? Sesuatu yang ada dari dulu dan tidak permulaan. Dan sesuatu yang tidak ada dari dulu dan tidak permulaan ketidakadaannya. Ada orang tidak adanya berpermulaan. Berarti semula diadakan. Contoh, mukhalafah lil hawadis. Maksudnya ada adanya tandingan Allah. Tuhan selain Allah. Berarti itu kan ta'addud. Harus kita cabut di saat kita mengatakan wahdaniyat Allah Maha Tunggal, maka yang kita nafikan, kita tiadakan adalah berbilangnya Allah. Maka kalau kita mengatakan ada Tuhan selain Allah, maka tidak adanya Tuhan selain Allah ini dari dulu, maka istilah. Berarti nanti berlaku istilah azali kalau kita bedakan. Jadi tidak adanya tandingan Allah itu adalah juga dari dulu. Fil azali tidak ada tandingan. Fil azali, di zaman azali tidak ada tandingannya. Jadi Allah tetap Maha Tunggal dan tidak ada tandingannya. Ini, Allah Maha Tunggal dan tidak ada tandingannya. Ada ini sifat perbedaan antara azali dengan, makanya nanti kalau kita menemukan adalah sifatun qadimatun azaliyatun, ini berarti kalau sudah qadimun azaliyatun, ini membedakan antara qadim dengan azali. Kalau kita cukup mengatakan sifatun qadimatun sudah cukup, berarti azali adalah makna qadim dan qadim makna azali. Sebab kalau mengatakan sifatun qadimatun azaliyatun, sifatun qadimatun azaliyatun, ini ada berlaku, ada azali membedakan antara qadim dengan azali. Makanya kita menemukan sebagian pakar akidah menulis sifat matalan mumathalah lil hawadithi, al-mukhalafah lil hawadithi, sifatun qadimatun azaliyatun. Loh kok ada qadimatun azaliyatun? Berarti ini isyarat untuk membedakan antara masalah qidam dengan azal. Atau masalah qadim dengan azali. Kita tidak perlu membahas perbedaan ini pun, artinya adalah insyaAllah sampai kepada makna kita, yaitu antara qadim dengan azali kita anggap mutaratifah ini adalah Allah apa dahulu, baik di fil wujud wa fil adam. Dahulu misalnya apa? Tandingan Allah itu tidak ada. Mulai kapan tidak ada? Jawabnya gimana? Dari dulu, dari fil adam. Allah itu Maha ada. Dari kapan adanya? Dari dulu, berarti fil wujud. Fil wujud. Fil wujud. Jadi Allah itu ada Kalau kita katakan qadim sudah, sifatun qadiman. Qadim, adanya Allah, Anda punya sifat kita, maka Allah adalah qadim. Qadim. Adapun lawan atau did atau tidak adanya Allah atau sifat-sifat seperti ada yang menyamai Allah atau bilangan berbilangnya Tuhan, maka ini harus kita tiadakan. Mulai kapan tidak adanya ini? Juga kita katakan dari dahulu. Maka kita katakan juga bil qadim, dari dulu tidak ada. Cuman sebagian mengatakan la fil azal, azaliyatun. Maka mukhalafat nisbatun azaliyatun. Baik, kita samakan saja biar gampang, nanti kita bisa mengatakan sifat qadimatun azaliyatun qaimatun bidatihi ta'ala, seperti itu. Sifatun qadimatun azaliyatun. Baik, kita langsung baca kitab sifat qidam dulu. Al-qidam, Allah maha dahulu dan tidak berpermulaan. Kemudian baqa, Allah adalah abadi dan tidak ada yang abadi kecuali Allah. Cuman qidam, ada qidam dzati, seperti adanya wujud, wujud dzati, ada wujud tabai. Wujud, ada wujud yang dzati, wujud dan tidak ada yang mewujudkannya. Yang kedua, ada sesuatu yang wujudi tapi diadakan. Maka Allah wujudnya Allah dzati, tidak ada yang mengadakannya. Kita adalah wujudi, tapi wujud kita adalah tabai, kita ada karena diadakan. Itu harus selalu dua begini. Kita ada, siapa mengatakan kita tidak ada? Kita ada, wujud. Aku punya sifat wujud. Tapi wujudmu adalah bukan wujud dzati. Wujudmu wujud diadakan. Bukan wujudmu adalah wujud dzati, wujudnya Allah. Kamu punya wujud tapi kamu ada karena diadakan. Baik, kemudian ini. Jadi kamu ada karena diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semesta ada karena diadakan. Kita mengatakan semesta ada. Siapa mengatakan semesta tidak ada? Bohong dia. Ada kok ada. Aku ada, dirimu ada. Cuman keberadaan kita ini adalah bukan dzati, tapi kita ada karena diadakan. Dan Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Maka adanya Allah adalah dzati. Baik, kemudian qidam. Qidam yang dimaksud sih adalah qidam dzati. Qidam bukan dibandingkan dengan yang lainnya, enggak ada perlu dibanding. Karena tidak bisa dibanding dengan sesuatu yang putus zaman. Kemudian ada qidam idhofi tadi, antara bapak dengan anak, tentu yang dulu adalah bapak. Tapi adalah zamani, sesuai dengan zaman, karena zaman lebih dulu, maka disebut juga qadim juga. Ada talib qadim wala jadid? Ada qadim, qadim bi'tibari zaman. Qadim, oh qadim, ini anak lama, kan gitu ya. Ini anak baru qadim, ada qadim sebut qadim. Tapi qadimnya qadim zamani. Karena ada hubungan dengan zaman, tapi Allah enggak putus zaman. Qadimnya Allah, qidamnya Allah, qidam dzati. Dan juga masalah baqa. Baqa abadi. Baqanya Allah adalah dzati. Kullu shay'in halikun illa wajhah, semua akan hancur kecuali Allah. Baqa, sifat baqa ini sudah disebut ya, baqa tadi. Kadza baqa'un la yashabu bil adam. Baqanya Allah tidak akan bisa terkena adam, menjadi tidak ada. Abadi Allah ada dan tidak akan berubah menjadi tidak ada. Tetapi ingat, yang tadi ada karena zat, karena tabai, bukan zati, adanya kita mungkin menjadi tidak ada. Selain yang mewujud, wujud zati, mewujudnya zati, maka bisa menjadi tidak ada. Selain daripada yang mewujud, wujudnya zati, maka mungkin tidak ada. Maka selain Allah, mungkin tidak ada. Yang Allah selalu ada dan tidak mungkin menjadi tidak ada. Tapi yang punya wujud bukan dzati, yang wujudnya tabai, adanya karena diadakan, maka mungkin dia ditiadakan. Kalimat mungkin tidak harus. Mungkin ditiadakan. Baik. Nanti ada pembahasan orang kepleset juga dalam hal ini, urusan akidah tentang surga dan neraka di situ. Surga dan neraka. Surga dikatakan, katanya surga abil khalidina fiha, abadi-abadi surga. Baik. Sehingga ada seorang penulis keblinger mengatasnamakan dunia tasawuf, ini dunia tasawuf diinjak-injak oleh orang yang tidak faham. Sehingga sampai kesimpulan, wah surga ini juga berakhir kok. Oh, dialognya dialog akidah so hebat. Semua ini akan hancur kecuali Allah. Makhluk Allah semuanya akan hancur. Termasuk surga dan neraka kan ciptaan Allah. Berarti surga dan neraka akan hancur. Ini adalah juga orang kepleset pada zaman dulu, ada namanya akidah Asyawiyah. Asyawiyah yang mengatakan Quran itu kalimat yang enggak berguna, kemudian apapun bentuknya kita ini juga akan mengakhiri, surga pun akan berakhir, neraka pun nanti akan sirna dan selesai kisahnya. Ini adalah akidah Asyawiyah. Dan ada orang mengatakan semacam itu dengan dialog akalnya seolah-olah hebat. Allah maha ada. Selain Allah tidak ada. Selain Allah bisa saja hancur. Bahkan selain Allah hancur dalam Al-Quran disebut kullu syai'in halikun illa wajah. Semua akan hancur kecuali Allah. Surga bagaimana? Hancur. Akhirnya menulis sebuah buku dan ternyata neraka tidak kekal, surga tidak kekal. Bagaimana neraka tidak kekal, surga tidak kekal? Neraka kekal dan surga kekal. Kembali kepada akidah, seperti adanya wujud dzati ada wujud tabi'i. Ada kidam dzati, kidam idhofi, kidam zamani. Maka itulah ada baqa, itu ada baqa dzati, ada baqa tabi'i. Maka baqanya Allah adalah dzati. Allah ada dan tidak ada yang mengadakannya. Kemudian Allah abadi, tidak ada yang menciptakannya. Allah ada. Dan adanya Allah adalah abadi, dan abadinya Allah tidak ada yang mengabadikan. Memang Allah abadi. Tapi surga dan neraka memang dia adalah makhluk Allah, maka dia punya sifat mumkinul adam, mungkin tidak ada. Tapi yang punya baqa dzati Allah jalla jalaluh tidak menghendaki neraka itu hancur dan surga hancur, maka Allah, nih hukum ini adalah pemahaman yang harus dihadirkan. Maka surga dan neraka itu abadi, bukan dari zatnya neraka itu abadi, dan bukan karena zatnya surga itu abadi, akan tapi surga dan neraka menjadi abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi. Ini harus paham. Jadi surga adalah abadi, tidak akan hancur. Karena apa? Diabadikan oleh zat yang abadi. Seperti dirimu dari tidak ada, menjadi ada, diadakan oleh Allah yang maha ada. Adapun abadinya surga adalah bukan dari zatnya surga. Kalau kita katakan surga abadi dari zatnya, kafir kita. Akademi surga punya sifat yang mungkin bisa hancur. Dan kalau Allah menghendaki dihancurkan, maka dia akan hancur. Tapi Allah tidak menghendakinya, dan dijelaskan dalam Al-Quran masalah keabadian surga. Maka surga adalah abadi. Jadi salah yang mengatakan ternyata surga tidak kekal. Surga kekal, tapi karena Allah yang mengabadikannya. Kekalnya surga karena Allah yang menjadikan surga itu kekal. Neraka kekal selamanya. Khalidina fiha abada. Selamanya orang di dalam neraka kalau orang kafir. Surga, neraka, abadi karena diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat-sifat Allah yang harus kita fahami tentang keabadian Allah. Selain Allah tidak ada yang abadi secara hakikatnya. Adapun abadinya surga karena diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan wa annahu lama lima yunalul adamu khalifun burhanu hadzal kidamu. Hadza burhanu hadza al-kidamu. Wa annahu lima yunalul adamu wa annahu sesungguhnya sesuatu yang bisa menjadi adam mukhalifun burhanu hadzal kidamu, sesuatu yang mungkin adam tidak ada, maka sangat berbeda dengan sesuatu yang kidam. Maknanya wa annahu, jadi gini, sesuatu yang mungkin tidak ada, sesuatu yang mungkin tidak ada, maka tidak mungkin dia itu adalah kidam. Dan yang dikatakan kidam, tidak mungkin dia tidak ada. Yang dikatakan mungkin adam, tidak mungkin dia adalah kidam. Karena selagi yang mungkin adam, berarti dia mungkin wujud. Mungkin adam. Semesta adalah mungkin adam. Maka karena semesta ini adalah mungkin adam, maka tidak mungkin dia disifati sebagai kidam. Tidak boleh. Makanya batalnya falasifa mengatakan kidamul alam. Kidamnya alam. Kemudian yang sudah dikatakan kidam, mukhal, mukhalif. Jadi kalau dikatakan kidam, maka tidak mungkin ada adam padanya. Kita pastikan Allah adalah kidam, maha dahulu. Tidak mungkin setelah itu, maha dahulu karena adanya Allah tidak diciptakan dan adanya Allah tidak diadakan. Maka sesuatu yang kidam, tidak mungkin adam. Yang mungkin adam, tidak mungkin kidam. Taib. Ini adalah, jadi tiga sifat ini antar wujud, kidam, baqa, ini adalah satu paket. Satu paket yang tidak bisa dipisah. Selagi orang sudah sampai kepada pemahaman wujud Allah adalah wujud yang tidak ada yang menciptakannya. Kalau ada menciptakannya, tidak, bukan Tuhan lagi. Itu langsung sebetulnya, berarti langsung ketemu qidam. Dan kalau sudah memahami Allah adalah punya sifat qidam, maka secara otomatis faham Allah adalah baqin, baqa. Semua sifat baqa. Itu sampai di sini sudah selesai. Itu gambaran ringannya. Kemudian masalah qiyamuhu binafsihi. Ada sifat qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Munazzahan awsafuhu saniyah. Qiyamuhu binnafsi. Allah tidak butuh kepada apapun dari makhluknya. Tapi semuanya butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada apapun dari makhluknya. Kadang-kadang ada pertanyaan menggelitik tentang bagaimana kok Allah menciptakan malaikat untuk mencatat amal. Kenapa harus mencipta malaikat? Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat. Dan Allah sudah tahu itu semuanya. Dan kembali kepada keyakinan Allah yang maha kuasa. Kalau kita turun kepada manusia, sehingga disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang bantuan. Kita ini, contoh gini, orang fakir yang ada di kiri kanan kita, alam nyata. Jika ada orang fakir di kiri kanan kita ini, lalu kita membantunya. Bahasa Al-Quran itu meminjamkan. Jika engkau meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan mengganti dengan lebih banyak lagi. Kalau engkau menolong orang, seolah-olah kan kita yang menolong, dahsyat. Oh, hebat. Saya menyantuni orang fakir. Saya menyantuni anak-anak yang butuh. Saya menyantuni orang fakir. Baik. Apakah di saat kita menyantuni orang fakir itu, lalu kita berkata, karena Allah tidak bisa mengayakan orang fakir? Mustahil. Jika kita menyantuni orang fakir yang ada di kiri kanan kita, apakah karena Allah tidak bisa mengayakan orang fakir? Kesombongan seorang kaya yang bantu. Makanya kadang-kadang bahasa sombong kita, aduh, siapa lagi yang membantu kalau bukan kita? Oh, kayak tidak punya Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita? Oh. Ketahuilah kita membantu orang itu bukan karena Allah tidak bisa membantu orang tersebut. Dan Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak bisa mengayakan mereka, akan tapi Allah ingin mengangkat di antara hambanya yang mau membantu mereka. Dan bukan Allah butuh kepada kita, Allah tidak butuh, hei orang kaya tolong bantu tuh hambaku tidak makan di sana, enggak ada begitu. Kalau faham ini, faham tentang malaikat. Enggak beda, Allah tidak butuh malaikat. Bukan di saat Allah menciptakan malaikat, Allah kerepotan mengatur bumi semesta, enggak. Tidak ada. Allah kerepotan mencatat amal, oh tidak. Sama di saat kita faham tentang orang fakir yang ada di kiri kanan kita, maka kita akan faham tentang malaikat. Jadi Allah menciptakan orang fakir bukan karena Allah tidak mampu mengurus orang fakir, tapi Allah ingin mengangkat orang kaya. Begitulah caranya Allah. Bukan karena Allah tidak mampu memberikan kekayaan kepada mereka. Dan ini kita meyakini yang demikian ini. Allah maha kuasa untuk mengayakan mereka. Cuman begitulah sunnah. Allah menjadikan kita lebih kaya, lalu menolong dia. Allah senang kepada kita, menyanjung kita, lalu kita diangkat derajatnya oleh Allah. Dan begitu seterusnya. Baik. Jadi waktu Allah menciptakan malaikat, bukan karena Allah butuh dengan malaikat. Justru itu tanda kebesaran Allah bisa menciptakan malaikat. Kalau tidak ada malaikat, beres semua semesta. Baik. Jadi Allah tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Allah tidak butuh yang membantunya. Tapi jika Allah menciptakan sesuatu yang bisa membantu, maka itu bukan karena Allah tidak mampu. Yaitu malaikat tadi. Apakah catatan malaikat itu lalu, ada sebagian mengatakan, oh nanti dicatat oleh malaikat, lalu Allah tidak tahu. Kafir mengatakan demikian. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Semua yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Dan hidup Allah tidak perlu ada yang menopang sampai membantunya. Sampai Allah bertahan hidup. Tidak ada. Kalau kita hidup perlu dibantu oleh yang lain. Maka Allah. Qiyamuhu bin nafsi. Allah tidak butuh dengan apapun. Tapi semuanya butuh kepada Allah. Wujud Allah tidak butuh kepada yang lain untuk mewujudkannya. Tapi kita wujud kita butuh kepada Allah yang untuk mewujudkan kita. Qiyamuhu bin nafsi. wahdaniyat. Kita ringkas dulu, nanti rinciannya sambil belajar. Kita faham dulu matan. Jadi Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Malaikat, Nabi, Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Tapi Allah menciptakan malaikat, menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyat Allah maha tunggal. Wahdaniyat Allah maha tunggal. Tunggalnya Allah. Maha tunggal. Ini para ulama mutakallimin ahli ilmu kalam menjelaskan tentang tunggal ini. Kadang orang mempercayai Allah maha tunggal satu. Cuman masuk pemikiran-pemikiran yang salah. Mempercayai Tuhan hanya Allah. Tapi ternyata menyifati selain Allah punya sifat seperti Tuhan. Makanya menyekutukan Allah. Mengatakan ada penguasa-penguasa lain selain Allah. Aku tetap percaya Tuhan Allah. Tapi Nyiro Rokitul itu penguasa. Ya, ada pembagiannya. Lautet Selatan. Ini sudah punya keyakinan lain lagi. Atau tidak mengatakan, tidak menobatkan adanya Tuhan lain. Akan tapi dia punya keyakinan bahasanya. Ada selain Allah yang punya kekuatan dari zat-Nya. Itu juga termasuk dari jenis belum wahdaniyat. Misalnya apa? Allah Maha Kuasa, kita meyakini sesuatu. Obat ini menyembuhkanku dari diri zat-Nya obat itu. Obat menyembuhkanku. Kalau tidak kita sandarkan kepada Allah, syirik. Obat menyembuhkanku, syirik. Sebab kita harus mengatakan, obat menyembuhkanku karena Allah yang menjadikan aku sembuh. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari, ya begitulah. Kita memang tidak meyakini akan adanya dua Tuhan, tapi ternyata diam-diam kita menciptakan Tuhan-Tuhan dengan keyakinan-keyakinan semacam itu. Maka di situ oleh para ulama dibahas tentang nafyul kumum al-khamsah. Nafyul kumum al-khamsah menafikan berbilangnya Allah dengan 6-5 model. Yang pertama ada al-kam fi dzat. Berbilangnya dzat ini harus kita tiadakan. Dan berbilangnya yad ada dua. Al-kam al-mungfasil fi dzat wal-kam al-muntasil fi dzat. Al-kam al-mungfasil dan al-kam al-muntasil. Ini fi dzat. Di dalam dzat Allah, kita harus meyakini tidak berbilangnya Allah. Baik itu kita mengatakan berbilang, satu tapi berbilang, ada kok tiga sama dengan satu kan ada. Tiga kok tunggal ada kan. Tiga tapi satu, wah ada. Tiga ya satu, tiga nggak satu. Tri apa itu namanya? Trinitas apa trini? Tiga kok satu. Satu ya bukan tiga, tiga bukan satu. Allah maha tunggal. Jadi begini, nafyul kumum al-muttasil. Al-kumum, al-kam al-muttasil. Kam itu adalah berbilang, tapi adalah yang bersambung dalam zat-Nya. Maksudnya apa? Kalau ada satu tapi terdiri dari, satu terdiri dari, maka itu bukan satu yang sesungguhnya. Satu ya satu, gak usah terdiri dari apa. Jadi kalau terdiri dari satu tapi terdiri dari, namanya kita membuat bilangan di dalam satu itu. Penjelasannya begini. Kalau Allah terdiri dari, kemudian berkumpul, bisa kita katakan, maka nanti akan dibahas oleh para ulama. Baik kalau kita menganggap Allah itu terdiri dari sesuatu, unsur-unsur yang berkumpul menjadi satu, baik unsur di saat berpisah itu bagaimana? Apakah di saat berpisah itu unsur itu bisa punya kekuatan untuk menjadi Tuhan? Kalau mengatakan iya, berarti di saat dia sendiri bisa menjadi Tuhan. Di saat unsur ini terpisah, unsur terpisah, unsur terpisah, sendiri menjadi Tuhan. Berarti dari sini sudah berbilang Tuhan. Sebab satu unsur bisa menjadi Tuhan. Unsur yang kedua bisa menjadi Tuhan. Karena apa? Dia punya sifat-sifat ketuhanan. Baik. Kalau kita katakan, oh tidak, di saat berpisah nggak bisa menjadi Tuhan. Jadi harus bareng. Baik. Yang sendiri tidak bisa menjadi Tuhan, di saat kumpul tetap tidak bisa menjadi Tuhan. Maka harus kita katakan, kumum ini. Jadi Allah bukan terdiri dari, makanya mengatakan berbilang tapi satu, enggak benar itu. Ya satu. Kemudian nanti ada kam al-mungfasil. Fidzat, masalah zat. Ada meyakini ada Tuhan selain Allah. Mufasil, terpisah. Ini mutasil tadi. Di dalam zat, kita mengadakan terdiri dari. Maka terdiri dari ini adalah sesuatu unsur-unsur yang terkumpulkan di situ. Maka unsur ini, kalau dipecah jadi Tuhan atau tidak. Kalau terpisah bisa jadi bisa punya kekuatan Tuhan, kayak Tuhan. Berarti Tuhan berbilang, itu adalah nafsu, itu syirik. Tapi kalau dikatakan tidak, berarti yang tidak bisa menjadi Tuhan, yang tidak. Di saat terpisah tidak bisa menjadi Tuhan, dikumpulkan pun tidak, tetap tidak bisa menjadi Tuhan. Maka ini ditiadakan. Kemudian yang kedua adalah al-munfasil fi dzat. Al-munfasil fi dzat di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ada di sana zat yang terpisah dari Allah. Ini adalah syirik yang wadhih biasanya mengakui adanya Tuhan. Tuhan berbilang, Mohon termasuk Tuhan manusia, Tuhan Brahmana, Tuhan Yesus, Tuhan ini, ada Tuhan berbilang. Jadi Tuhan berbilang, dan memang ini Tuhan, ada Tuhan lain lagi. Ini adalah munfasil terpisah dalam zat. Maka ini jelas kesyirikan yang ini sangat jelas. Dan selama ini mungkin yang difahami orang hanya ini saja. Al-munfasil fi zat. Di saat ada orang menobatkan ada Tuhan lain lagi, berarti telah membuat sekutu bagi Allah, syirik bagi Allah. Maka ini jelas musyrik. Yang ini adalah mudah difahami. Kenapa? Meyakini. Saya percaya akan adanya Tuhan Allah. Terus itu, ya ini juga Tuhan juga. Terus bagaimana kisahnya? Ya bagi-bagi tugas deh. Tuhan ini bagian barat, Tuhan ini bagian timur. Ini. Nggak mungkin seperti itu. Tuhan dua tidak mungkin. Kalau ada Tuhan dua, hancur semesta. Dan Tuhan dua nanti cara menghancurkannya sama dengan Tuhan berbilang tadi. Tuhan satu tapi terdiri dari tadi. Soalnya, kalau Tuhan dua. Tuhan dua, mungkin bicara wahdaniyah dulu. Kalau Tuhan dua, baik, nanti punya sifat-sifat, sifat kudroh, maha kuasa, dan sebagainya. Baik, bagaimana tentang peran Tuhan pertama akan semesta ini? Dan bagaimana peran Tuhan kedua akan semesta ini? Nanti ada saja andai-andai. Baik, caranya adalah bagi kerja, bagi tuas. Separuh semesta ditangani oleh Tuhan A, yang barat ditangani Tuhan A, separuh timur ditangani oleh Tuhan B. Baik. Sama-sama Tuhan ini. Sama-sama Tuhan. Tuhan menciptakan, Tuhan mengatur Tuhan ini. Semesta, separuh semesta yang kanan, yang barat ditangani Tuhan A, semesta yang separuh yang barat timur ditangani oleh Tuhan B. Baik. Sekarang pertanyaannya. Bagaimana Tuhan A yang sekarang itu menguasai barat itu? Apakah dia punya kekuasaan untuk menguasai timur? Kalau dikatakan, oh punya kekuasaan, oh gulat dong dengan Tuhan timur nanti. Berantem. Mungkin jawabannya, oh ya tidak dong. Jadi sudah kalau bagi ya jangan ke sana. Baik. Jadi kekuasaanmu hanya di sini saja. Hei Tuhan A, kamu Tuhan A ngurusi barat saja ya. Ini sudah sepakat dengan Tuhan B. Tuhan B juga begitu, Tuhan B bagimu timur saja, kamu jangan kemana-mana, jangan kemana. Oh iya, sepakat, baik. Ditanya lagi, berarti Tuhan A, kamu tidak punya kuasa kan ke wilayah timur? Ya, saya tidak punya kuasa ke wilayah timur. Ente Tuhan timur, Tuhan B, kamu punya kuasa enggak? Oh enggak, sudah bagi kerja, baik. Berarti kesimpulannya adalah, ente Tuhan tidak punya kuasa. Karena kamu tidak kuasa dengan barat, hei Tuhan timur, Tuhan barat tidak kuasa timur. Selagi kamu tidak punya kekuasaan, untuk menguasai yang barat, maka kamu tidak pantas jadi Tuhan. Sebab Tuhan harus kuasa, kuasanya mutlak. Tidak mungkin dikatakan tidak berkuasa. Termasuk ini. Lalu gimana? Ya karena nggak mungkin Tuhan dua itu. Tuhan harus satu. Jadi Tuhan satu menguasai semuanya. Tidak boleh bagi-bagi kerja. Ini adalah al-kam al-mungfasil fidzat. Kemudian nanti ada al-kam al-muttasil dan kam al-mungfasil fissifat. Jadi kita faham maksudnya Allah punya sifat kudrah. Kudrah Allah adalah satu. Kudrah Allah tahu, tidak berbilang. Jadi kudrah Allah adalah tunggal satu. Jadi Allah punya sifat kudrah. Kudrah Allah satu. Fidzat. Jadi jangan sampai Allah punya kudrah dua, enggak. Sampai sifat kudrah dibahas, sifat kudrah Allah adalah satu. Kalau sifat kudrah Allah dua nanti juga bermasalah seperti punya Tuhan dua. Karena ini diciptakan oleh kudrah yang mana? Kudrah yang satu. Kudrah yang B enggak? Sama aja kayak punya Tuhan dua nanti. Jadi ini adalah akal al-mungfasil fis sifati. Kemudian yang kedua al-kam al-muttasil fi sifat itu yang sambung tidak Allah maha tunggal tapi punya sifat kudrah dua, enggak benar. Yang kedua adalah al-kam al-munfasil fi sifati. Al-kam al-munfasil fi sifati. Jadi kalau ka al-kam al-munfasil fi sifati, al-kam al-munfasil fi sifati, ini sama kasusnya dengan yang tadi. Dan inilah syirik yang banyak di sini. Syirik yang banyak di sini. Tiba mempercayai dia sebagai Tuhan, tapi kita nobatkan dia punya kekuasaan kayak Tuhan. Dan ini keyakinan-keyakinan yang bertebaran di mana-mana, ini di sini kesesatannya. Memang kita tidak mengatakan itu adalah Tuhan, tapi punya keyakinan dia. Dia kayak Tuhan. Tidak mengatakan kayak Tuhan. Makanya ada syirik. Termasuk, yaitu tadi, dengan sederhana, jimat. Jimat adalah bukan suatu yang syirik, asalkan kita tetap mengatakan kekuatan dari Allah. Tapi kalau ini punya kekuatan dari zatnya. Lah itulah mengatakan bahwasanya ini adalah kam. Dia mengatakan ada selain Allah punya sifat kayak sifat Allah. Syirik di sini. Syirik di sini. Kemudian ini masalah umum ya. Dan sebetulnya hal-hal gini ini memang untuk hebatnya para kaum mutakallimin itu untuk melacak ini kesirikannya dari sisi mana sih orang ini itu loh. Jadi kesirikannya dari mana? Misalnya kalau ada orang mengatakan jimat atau mengatakan selain Allah kok. Oh, jimat adalah punya kekuatan dari dalam dirinya dikatakan syirik. Dari mana syirik? Kan masih bingung itu. Percaya ada kekuatan. Kekuatan dari zatnya. Baik, berarti kalau punya kekuatan dari zatnya sesuatu berarti dia itu adalah tidak ada hubungannya dengan Allah. Meyakini jimat punya kekuatan dari dalam dirinya maka itu syirik. Dari mana kita mengatakan syirik? Artinya syirik menyekutukan Allah. Dari sisi ini tadi dengan pengetahuan bahwasanya kita harus meniadakan selain Allah punya kekuasaan daripada zat-Nya. Kalaupun ada satu punya kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya sendiri. Ini al-kam al-muttasil wa munfasil fi sifat. Kemudian ada sebetulnya hal yang perlu dihadirkan ya tentang masalah tauhid ini. Mungkin masalah wahdaniyah harus kita perpanjang lagi tentang begitu mudahnya sebagian orang mensyirikkan orang lain. Ada kaidah mensyirikkan. Bagaimana seorang dikatakan orang itu menyekutukan Allah, dikatakan syirik, ini ada kaidah. Karena aku sudah mengatakan syirik ini lain murtad ya, murtad dan syirik. Kalau murtad adalah memang keluar dari iman. Biarpun natijahnya sama, hasilnya sama. Orang murtad dengan orang syirik menyekutukan Allah sama. Tapi ketahuilah bahwasanya syirik nanti kayaknya harus dibahas panjang lebar. Sebab pada sekarang orang akhir zaman dikit-dikit mengatakan itu syirik, itu syirik, itu syirik, itu syirik. Gampangnya mengatakan syirik. Dan bagaimana kaidah mengatakan ini syirik? Dan apakah cukup kita mengatakan syirik hanya sekedar kita mendengar omongannya saja? Atau perlu kita tanya dulu bagaimana? Ini akan kita jelaskan insyaAllah pada pertemuan yang datang. Semoga tidak lupa kita karena banyak pembahasan. Jadi kaidah bagaimana mengatakan seseorang itu adalah menyekutukan Allah. Karena muncul orang akhir zaman gara-gara bertawassul langsung disebut sebagai seorang yang menyekutukan Allah. Apakah betul? Dan bagaimana hakikat tawassul? Apakah dia karena meyakini sesuatu tersebut punya kekuatan dari dirinya sendiri? Atau memang kita minta kepada orang ini harus dibahas. Kemudian juga masalah jimat. Kemudian masalah di masyarakat tentang tatayur, tasyaum itu karena mengatakan nasib buruk, nasib celaka. Kalau ada burung gagak mati, nanti ada orang mati. Gimana dihubungi Rasul dengan syirik? Maka ini adalah pembahasan yang insyaAllah pada pertemuan yang datang khusus kita bahas masalah wahdaniyah tentang bagaimana kita terhindar dari kesyirikan. Jadi ternyata ulama-ulama itu dengan penjabaran-penjabaran akidah yang panjang lebar ini bagi yang mengerti begitu mudah. Sehingga untuk mengatakan syirik pasti syirik yang sesungguhnya. Kalau menyekutukan Allah pasti ini menyekutukan Allah secara sesungguhnya. Tidak seperti sebagian orang, dan karena mereka memang tidak belajar ilmu kalamnya kaum manatikoh ini, kaum mutakallimin, Maka bagi mereka begitu mudah mengatakan syirik, syirik, syirik, syirik, syirik. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kalau bid'ah sederhana ini babnya lain. Syirik. Orang dikatakan syirik keluar dari iman. Tidak punya jatah surga. Neraka jahanam selama-lamanya. Tapi kan tidak mudah mengatakan seorang itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita faham tentang kam ini tadi. Al-kumum ini. Al-kumum yang disebutkan tadi. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan di esok hari. Dan jangan lupa untuk dihafal, di murojaah. Ada sebuah kitab yang membantu untuk memahami ini adalah baca kitab ringan Syarah Kifayatul Awam. Syarah Kifayatul Awam itu kitab ringan. Dan mungkin kita bisa membaca itu syarahnya, membahas tentang mustalahat yang kita sebut tadi. Yang pengen tahu tentang istilah-istilah disebut dalam kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam itu adalah marhalah yang kedua setelah kita belajar Aqidatul Awam. Setelah kita belajar Aqidatul Awam, nanti naik namanya Kifayatul Awam. Bahasanya awam-awam, tapi itu akidahnya orang berat juga. Kifayatul Awam. Cukup bagi orang awam. Kita ngomong alim saja masih bingung bagaimana awam. Jadi kifayatul awam untuk mencukupi orang-orang awam. Masalah istilah johar, arad, kemudian masalah mungkin, masalah wajibil wujud, semua ada di situ. Kemudian masalah hal, itu semuanya ada di kitab kifayatul awam yang insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan mengkaji itu. Mungkin itu bisa kita bahas, kita baca dalam 2 hari, 3 hari, selesai. Tinggal menghafalnya saja insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa wa la takhdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina ma la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan akidah kami ya Allah. Tetapkan kami kepada akidah yang ridhoi akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Jauhkan kami dari kesesatan dalam berfikir. Kesesatan dalam berkeyakinan, kesalahan dalam beramal. Dan kami mohon ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang beriman, kumpulkan kami dengan orang-orang yang kucintai. Jadikan siapapun yang bersama kami adalah orang-orang yang kucintai, keluarga, anak, sahabat, murid, guru, kawan bekerja, atasan, bawahan, jadikan mereka adalah ahli-ahli iman yang sesungguhnya. Dan kami mohon jaga iman kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha فإلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.